Ya Ustaz, saya diuji Allah dengan rasa sakit dan saya tidak mau berobat karena saya merasakan bahwa sakit ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dengan perasaan saya ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Tentunya ya, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berobat. Beliau bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah. Wala tadawau bil haram. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Bila kita sakit dan kita yakin bahwa sakit ini menggugurkan dosa-dosa kita, bergembiralah. Bila kita sakit dan ternyata kita merasa lezat dengan rasa sakit ini karena adanya harapan yang kuat Allah senantiasa menggugurkan dosanya dan mengangkat derajatnya, maka sungguh ini tanda keimanan yang sempurna yang ada pada hati kita. Ya, keimanan yang sempurna kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka bergembiralah Anda dengan perasaan dan keyakinan seperti itu. Ya, karena itu akan sakit itu terasa ringan di hati Anda. Bahkan sebagian ulama terdahulu memang ada yang tidak mau berobat. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, aku ingin supaya Allah mengampuni lebih banyak lagi dosa-dosaku. Namun tentu sunnah Rasulullah lebih kita cintai. Rasulullah SAW ketika sakit, beliau berobat. Para sahabat pun ketika sakit dianjurkan oleh Rasulullah berobat. Rasulullah pun menganjurkannya, tadawau ya ibadallah, ya wala tadawau bil haram, berobatlah wahai hamba Allah. Kenapa? Karena ketika kita sehat, barangkali dengan kesehatan kita lebih mampu untuk beramal soleh, lebih banyak lagi amalan soleh yang bisa kita raih. Maka tetap ya, sunnah Rasulullah tentunya lebih kita sukai dan lebih kita cintai daripada perbuatan sebagian ulama. Wallahu a'lam.